Lieutenant, prepare for landing. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman. Kep, langsung pulang ke rumah. Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana. Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat. Apa itu, Kep? Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan. Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep? Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul. Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba? Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam. Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi. Oke, sampai besok ya. Bye. New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store. New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.